Mitra Bisnis, pembahasan rancangan undang-undang keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta memicu perlawanan halus dari warga Yogyakarta lantaran jabatan gubernur yang selama ini ditetapkan serta dijabat oleh Sri Sultan dan keturunannya sesuai sistem monarki yang telah berlangsung secara turun-temurun akan diubah menjadi dipilih langsung oleh rakyat. Seperti apa kajian pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas masalah ini? Segera kita temui Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika kita kaji, bukankah apa yang dikatakan Presiden SBY bahwa pola monarki berlawanan dengan demokrasi ada benarnya, Pak Her? Ya, memang tidak demokratis, tapi demokrasi itu cara berpikir demokratis atau tidak itu adalah paham di mana kedaulatan itu ada di tangan rakyat, ya kan? Nah, rakyat itu siapa? Setiap individu warga negara itu lahir membawa kedaulatan dirinya sendiri. Ini prinsip ini kalau di dalam demokrasi barat. Nah, orang itu kemudian kita ini setiap orang memberikan sebagian dari kedaulatan kita kepada seseorang atau orang lain supaya secara kolektif kumpulan kedaulatan individual ini bisa dijadikan dasar kekuasaan untuk mengatur hubungan kita semua. Ini demokrasi yang berkaitan dengan power, dengan kekuasaan politik. Gitu. Nah, di dalam masyarakat tradisional atau di dalam masyarakat kerajaan, sumber kedaulatan itu bukan orang, bukan individu. Jadi siapa yang berperan menjadi sumber kedaulatan itu, Pak Her? Nah, di dalam masyarakat kerajaan, sumber kedaulatan itu kosmos, ilahiyah. Dan itu turun kepada orang-orang atau sekelompok orang atau keturunan yang memiliki divinity. Ilahiyah, sifatnya itu ilahiyah. Karena ilahiyah itu, maka dia berhak mengatur individu orang-orang ini. Nah, proses berpikir ini berbeda. Jadi kenapa di satu masyarakat yang percaya dan memberlakukan prinsip-prinsip ilahiyah, kekuasaan itu dari kosmos, dipaksakan sebuah paham, ya, di mana sumber kekuasaan itu, kedaulatannya itu ada pada tingkat pribadi. Karena kekuasaan ilahiyah itu kan tidak bisa didefinisikan secara rasional dengan pola prinsip berpikir yang dasarnya itu berbeda, bertentangan bahkan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.